Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adhana Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat manusia yang tidak terhitung nilainya dan mulianya adalah dihalalkannya pernikahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyalurkan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, yang dinamakan barakallahu fikum naluri atau insting manusia yang memang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati al ayat, dan dihiasi manusia ini dengan perasaan cinta kepada kaum wanita, antara kedua lawan jenis saling mencintai dan saling jatuh cinta satu dengan yang lainnya. Ini adalah tabiat manusia. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian mengajarkan dan mensyariatkan kepada kita satu cara untuk menyalurkan tabiat kita ini, naluri kita ini, dengan cara pernikahan yang halal. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, fanqihu ma taaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menyalurkannya lewat jalur pernikahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaknya dia menikah. Mampu nafkah, mampu melayani istri lahir dan batin, itulah kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Karena sungguhnya dengan pernikahan dia akan lebih kuat untuk menahan nafsu dan syahwatnya, dan akan lebih kuat untuk menahan pandangan dari yang muharramat. Itulah cara Islam menyalurkan dan mengarahkan barakallahu fikum manusia untuk menyalurkan kemauan dan juga naluri dia. Namun barakallahu fikum, Islam tidak mensyariatkan syariat begitu saja kemudian ditinggal. Islam mensyariatkan kepada kita syariat, namun kemudian kita dibimbing bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara menjalaninya. Yang namanya juga pernikahan kan namanya di dalam bahasa kita kan rumah tangga. Cuman ditambahin tangga aja dari rumah. Bagaimana sih kita membangun rumah? Ketika kita membangun rumah tentunya kita akan memilih yang paling baik. Mulai dari pilihan lokasi. Kemudian barakallahu fikum peralatannya dari tukangnya bahkan. Dari bahan bakunya bahkan. Kita akan menentukan yang terbaik. Karena kita sekarang akan membangun rumah bukan membangun tenda atau perkemahan. Kalau kita mau membangun kemah pengungsian atau tenda pramuka misalnya, gak perlu mencari bahan yang baik-baik. Yang penting gak panas aja pokoknya. Ikat aja di pohon, selesai. Tapi kita ini mau membangun rumah yang kita akan tinggali bersama istri kita nantinya, bersama anak kita nantinya, yang kita akan tinggali sekian tahun, dan bahkan ketika kita meninggal kita akan wariskan kepada anak cucu kita nantinya. Begitulah kalau kita membangun rumah. Maka demikian pula syariat Islam mensyariatkan kepada seorang laki-laki ketika hendak membangun rumah tangga, agar hendaknya memilah-milih, mulai dari lokasi nantinya, kemudian bahan bakunya, dan selanjutnya. Apa lokasinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bidhatid dini taribat yadak. Cara mencari lokasi dan mencari bahan baku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang menikahi wanita karena memilih kecantikannya, karena memilih hartanya, karena memilih nasabnya, dan juga seringnya membelakangkan agama. Tetapi adapun kamu wahai seorang muslim, carilah wanita yang beragama. Karena yang awet ini adalah agama. Kalau cuman kecantikan barakallahu fikum kan bisa dipoles, bisa dioperasi plastik. Hidung mancung, ternyata kena sinar matahari meleot itu. Operasi plastik. Pipi putih. Menor seperti itu wajahnya. Ternyata tertipu. Umur sudah 50 tahun. Tapi agama apa bisa kita ditipu? Enggak akan bisa. Agama sampai tua dan bahkan sampai meninggal pun dibawa. Sehingga Rasulullah mengatakan, fadfar bidhatid din. Kalau kamu mau ingin mengharapkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, carilah wanita yang memang benar-benar agamis orangnya, yang beragama, yang rajin ibadah. Kalau enggak, kamu akan binasa. Lihat aja pernikahan para artis. Apa mereka motif agama? Enggak. Motif kecantikan. Maklum artisnya sedang tampil, tentunya tidak akan mungkin tampil dalam keadaan dandanan serba plepotan seperti itu. Mesti dia akan dandan dengan seindah dan semewah mungkin, supaya orang memandang bahwa dia dalam keadaan cantik dan ayu. Tergiur orang yang memandangnya. Dia pun nikah. Setelah menikah, satu minggu, dua minggu, satu bulan, la ilaha illallah, ternyata justru menjadi budak sang suami tadi ini. Merasa bahwa dia istrinya ini cantik. Setiap bercermin, ya Allah, wajah saya cantik seperti ini, kenapa mau dengan laki-laki yang seperti itu? Mukanya badak lagi katanya. Akhirnya direndahkan dan dihinakan suaminya. Tidak lama terjadi perceraian. Beda kalau agama. Agama adalah satu-satunya penilaian kamu. Syukur-syukur kalau terkumpul empat-empat hal ini. Sudah kaya, dari keturunan terpandang, wajah cantik, agamanya juga luar biasa. Kalau terkumpul pada empat-empatnya perkara empat-empat, perkara ini kepada seorang wanita, masya Allah. Jangankan bujangan yang sudah nikah pun juga mau nikah. Kalau dapat yang seperti itu. Empat-empatnya terkumpul. Ini cara memilih barakallahu fikum bahan baku. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusatkan perhatian kita kepada agama? Fadhfar bidzati dini taribat yadak. Yang pertama, karena yang namanya pernikahan ini bukan prosesnya setahun dua tahun, tetapi prinsipnya adalah seumur hidup, akan selalu mendampingi kita siang dan malam. Yang namanya istri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu adalah pakaian dia dan dia adalah pakaianmu. Apa sih fungsinya pakaian ini? Apa sekedar keindahan saja? Enggak. Kalau fungsinya pakaian ini sekedar keindahan aja, ya contohnya orang yang menikah dengan wanita karena tergiur dengan kecantikannya. Enggak peduli walaupun dia ngambil di pinggir jalan. Apa fungsi utama daripada pakaian ini? Fungsi pakaian kita, fungsi utama daripada pakaian yang kita pakai ini adalah menutup aurat kita. Kita mencari seorang wanita yang beragama, dia akan selalu menutupi kekurangan kita, dia akan selalu menutupi aib kita, dia akan selalu membantu kita ketika kita kurang mampu di dalam rumah tangga, dia akan selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan dan kekurangan kita di dalam rumah tangga, dan dia tidak akan selalu merongrong atau bahkan barakallahu fikum merusak nama baik kita. Ini yang pertama. Kenapa kita disyariatkan untuk mencari lahan dan bahan baku yang salehah, yang beragama tadi ini. Wanita barakallahu fikum adalah pendamping hidup kita yang nantinya akan menjaga aib kita, akan menjaga kehormatan kita. Yang kedua, calon daripada istri kita ini barakallahu fikum adalah merupakan guru pertama kali terhadap anak-anak kita nantinya kalau kita punya anak. Guru pertama kali ada siapa? Ibunya di dalam rumah. Lihat aja kalau ada orang menikah, suaminya orang Jakarta, istrinya orang sini, Purwokerto misalnya. Coba aja lihat ketika anaknya sudah bisa bicara. Kira-kira bicaranya lolo gua-gua atau pak misalnya. Kurang lebih yang kedua lah. Ibu adalah pengaruh pertama, guru pertama, figur pertama di dalam rumah, tauladan pertama di dalam rumah untuk anak-anak kita. Sehingga ketika kita mencari lahan yang subur, lahan yang baik, yang indah, lahan yang baik, bahan baku yang baik, yakni wanita yang salehah, maka berarti kita telah menyerahkan anak kita, calon pewaris kita, calon ahli waris kita, kita telah menyerahkannya kepada guru yang baik, guru yang berakhlak mulia, yang mendidik dia untuk selalu menghormati abahnya atau ayahnya. Akan mendidik dia untuk menghormati ayahnya, untuk segan kepada bapaknya, dan bukan mendidik dia untuk selalu membela ibunya dan memihak kepada dia. Na'udzubillah. Ini faktor kedua kenapa kita diperintahkan untuk mencari wanita yang salehah. Sebagai bahan baku bangunan kita ini, dan sebagai lahan untuk bangunan kita ini. Yang ketiga, barakallahu fikum, kenapa kita diperintahkan untuk mencari wanita yang salehah ketika hendak membangun rumah tangga? Karena wanita yang salehah adalah merupakan salah satu asasun min isasis as-sa'adah, salah satu fondasi daripada kebahagiaan seorang laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min as-sa'adah, empat kebahagiaan, wa arba'un min as-syakawah, dan empat kesengsaraan. Empat daripada kebahagiaan atau pilar daripada kebahagiaan ini, yang pertama adalah al-mar'atu salihah, ketika mendapatkan seorang pendamping hidup yang salihah, ketika mendapatkan seorang wanita yang salihah. Yang kedua adalah al-jaru salih, ketika hidup bertetangga dengan orang yang salih, orang yang baik, orang yang saling memaklumi. Yang ketiga, barakallahu fikum, al-maskanul wasi', rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Yang keempat, barakallahu fikum, al-markabul hani, kendaraan yang indah, yang bagus, bahagia dunia luar biasa. Istrinya wanita salehah, istrinya wanita yang kalau seandainya suaminya salah memaklumi, memaafkan. Kalau suaminya ada kekurangan melengkapinya, menutup kekurangan tersebut. Kalau ada aib menutupi aib dia, wanita yang salehah, luar biasa. Apa enggak bahagia suami seperti ini? Ditambah lagi hidupnya bertetangga dengan orang yang baik, rumahnya luas, juga kendaraannya ada, bisa menutupi, bisa menjadikan anak-anaknya iffah, menjaga diri. Sebaliknya kata Rasulullah, dan empat kesengsaraan. Al-mar'atus su. Yang pertama adalah wanita atau istri yang jelek akhlaknya, yang merongrong suaminya. Istri yang kata orang ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Suaminya pulang dengan membawa hasil dagangan omset 100 ribu. Masya Allah, senyumnya manis sekali nyambutnya. Dipanggil semua anak-anaknya. Nah, itu salaman sama bapak itu. Bapak baru datang kerja capek dipijitin itu. Apa perlu dibantu itu anak-anak untuk mijitin, Pak? Jangan dibantu anak-anak. Dibantu jangan. Anak-anak suruh pergi semua katanya. Tapi kalau giliran suaminya pulang dengan omset yang berkurang, langsung disidang di depan pintu. Berapa hasilnya hari ini? Alah mak, hari ini lagi sepi, gak ada pembeli. Alhamdulillah ini dapat 30 dasar. Biasanya 100, masa ini 30. Kamu mampir di mana sih? Sini HP-mu, sini dompetmu, tak periksa sini. Disidang di depan pintu. Sudah suaminya pulang ke rumah dalam keadaan panas, dagangan yang gak laku, di depan pintu disidang lagi oleh istrinya. Apa gak gelap mata suami seperti itu? Al-mar'atu su. Empat kesengsaraan seorang barakallahu fikum ketika mendapatkan yang pertama adalah istri yang jelek. Istri yang hanya barakallahu fikum, yang hanya mengambil manfaat dari suami, tidak pernah, tetapi tidak pernah berpikiran membantu suami untuk bermanfaat di dalam keluarga. Hanya mau taunya mengharapkan dari suami, tetapi tidak pernah berpikiran untuk membantu suami meringankan beban rumah tangga. Yang kedua adalah al-jarusu. Sudah istrinya seperti itu, dapat tetangganya lebih jelek lagi dari istrinya. La ilaha illallah, di dalam rumah perang, keluar rumah perang. Di dalam rumah ribut dengan istrinya, keluar oleh tetangganya dicemooh. Walah mas, mas, sengsara benar sampean hidupnya seperti itu, mau ganti katanya. La ilaha illallah. Dapat tetangga bukannya mendamaikan, malah mengejek, malah ribut dengan tetangganya sisan. Wal maskanu dayyiq. Yang ketiga kesengsaraan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maskanu dayyiq, rumahnya sempit. Yang keempat al markabul hani, al markabus su. Kendaraan yang jelek. Jalan dikit mogok. Starter, knalpotnya copot. Ya Allah, apa kira-kira nikmatnya hidup seperti ini? Sudah di dalam rumah terus dibantai oleh istrinya. Mau pindah kamar, gak ada kamar lagi di rumah kecuali satu kamar itu. Ya pingin nyingkirlah malam ini biar saya ngunci di kamar dulu. Gak bisa karena rumah cuma satu kamar. Mau gak mau akhirnya tidur di depan rumah, diusir oleh istrinya. La ilaha illallah. Apa enggak sengsara? Mending dapat tetangga yang soleh mas, daripada tidur di situ, tidur di rumah saya aja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada istrimu. Enggak. Lewat tetangganya, wah rasain, puas loh katanya. Apa enggak sengsara hidup seperti itu? Sudahlah, barangkali saya pergi jalan-jalan dulu, 1 jam, 2 jam. Barangkali pulang nanti istri saya jadi baik lagi. Sudahlah, ambil motor lah. Ambil motor di starter mogok lagi. Ya Allah. Jalan baru 1/4 menit, baru 10 menit di jalan mogok. Astagfirullah, nasib apa saya ini kata. Kata Rasulullah, wa arba'un minasyakawah. Empat kesengsaraan. Sengsara luar biasa. Tapi masih mending kalau agamanya bertahan. Artinya dia sengsara dunia, tapi di akhirat insya Allah bahagia. Karena demikian pentingnya dan besarnya peranan seorang istri di dalam rumah, maka perlu sekiranya barakallahu fikum kita melihat setelah adanya pernikahan, adanya hak-hak, adanya hak yang wajib ditunaikan oleh istri dan suami di dalam rumah tangga, dan juga kewajiban istri dan suami untuk mempertahankan rumah tangganya. Jangan sampai, ini kan rumah, masa rumah cuma lecet sedikit catnya langsung diborakin sekalian, kan enggak. Dicat, diperbaiki. Demikian pula rumah tangga. Kita lihat misalnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana Allah azza wa jalla memberikan kepada kita dua konsep di dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia. Konsep yang pertama adalah ketika rumah tangga dibangun, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dibangun di atas kasih sayang dan saling merahmati. Istri suami merahmati istrinya, istri menghormati suaminya, akan terbangun rumah tangga yang sakinah, yang tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, ketika terjalin saling mencintai antara suami dan istri di dalam rumah tangga, maka akan terjalin kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, barakallahu fikum, konsep yang kedua, ketika seorang suami dan istri merasa sukna antara satu dengan yang lainnya, merasa percaya dan tenang satu dengan yang lainnya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang kedua adalah sukna, ketika sang istri percaya pada suaminya dan sang suami percaya pada istrinya, maka akan timbul rasa cinta dan rasa merahmati satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah timbul rasa curiga di dalam rumah tangga, sang suami selalu mencurigai istri, sang istri selalu mencurigai suami, maka jadilah di dalam rumah tangga Tom Jerry sudah. Kucing-kucingan. Syukur-syukur kalau cuman kucing-kucingan, yang repot kalau kucing dan tikus. Berantem terus, udah umpet-umpetan berantem terus lagi. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua konsep ini. Mau ingin rumah tanggamu terjalin di atas kebaikan, maka hendaknya membina rumah tangga di atas saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Litaskunu ilaiha. Sang suami merasa tenang dia dengan istrinya. Sang istri merasa tenang dia dengan suaminya. Apa gunanya kalau kemudian istri percaya kepada suami 100%, ternyata sang suami selalu membayangkan wanita lain. Memang wajahmu cantik, tetapi tak secantik yang tadi kulihat di jalan. Ya Allah, istrinya sudah dandan poles cantik gitu dibilang seperti ini. Memang kau cantik, tetapi dia kerjanya memandang wanita lain. Demikian pula sebaliknya kalau terjadi kepada istri. Di hadapan suaminya dia hilang rasa percaya. Hilang rasa percaya terhadap suaminya. Dia selalu mencurigai suaminya, dikemanakan uang suami saya ini? Jangan-jangan suami saya enggak cinta kepada saya? Jangan-jangan istri saya enggak cinta lagi kepada saya? Terus rasa curiga seperti itu. Dari sini kemudian syaitan memupuk bibit permusuhan dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian, na'udzubillah. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Masing-masing merasa tenang, merasa percaya. Saya sebagai istri, saya harus percaya dengan suami saya. Saya harus taat. Saya sebagai suami, saya juga harus percaya kepada istri saya. Kan kita diharamkan di dalam Islam untuk tajassus, untuk mengintai atau memata-matai siapapun, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, barakallahu fikum. Dan juga yang ketiga, kita lihat bahwa yang namanya barakallahu fikum rumah tangga suami dan istri, namanya juga rumah, cuman ditambahin tangga, kan begitu. Kadang-kadang rumah kalau kena angin puting beliung itu ambruk atapnya. Perbaikin lagi. Kadang-kadang kena gempa goyang. Begitulah rumah tangga. Begitulah rumah tangga. Awal malam pertama, awal waktu kenalan pertama, Masya Allah ngomongnya serba sayang. Dikit ada batu di depannya, awas deh, hati-hati ada batu. Nanti kesandung. Atau kalau perlu ntar dek tak singkirkan itu batunya padahal cuma kerikil doang. Nikah setelah punya anak satu, lain lagi bahasanya. Awas ada batu. Mulai kasar dia. Setelah punya anak dua, lain lagi bahasanya. Mata lu taruh di mana sih? Mulai kasar dia. Setelah punya cucu, ada batu di depannya didorong. Nah, awas ada batu. Dorong pakai tangan sampai jatuh. Yang namanya rumah tangga kita ini kan rumah tangga. Mesti ada problem dan mesti ada masalah di dalam rumah tangga. Salah kalau ada orang mengatakan membangun rumah tangga tanpa problem. Ya salah. Siapa yang bisa membangun rumah tangga tanpa problem? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Membangun rumah tangga tanpa problem enggak bakal bisa. Memangnya istrimu itu malaikat apa? Kalau istrimu malaikat, kamunya malaikat, ya jelas tanpa problem memang. La ya'sunallaha ma amarhum. Tapi kamu itu menungso dan istrimu juga menungso. Sehingga kamu mau mendambakan, mau membangun rumah tangga tanpa problem, enggak bakal bisa. Tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada enggak problem di dalam rumah tangganya? Coba jawab dengan jujur. Ada apa enggak? Ada kan? Ada. Bahkan sampai pernah menceraikan Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian beliau merujuknya kembali atas syafaat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Isya berapa menit lagi Isya? Hah? Masih lama. Kalau udah dengar azan di luar baru berhenti. Thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah tangganya ada problemnya. Bahkan sampai beliau bersumpah untuk tidak menggauli semua istri-istrinya selama satu bulan penuh. Karena tuntutan di dalam rumah tangga. Masih aja mau membayangkan, mau membangun rumah tangga tanpa problem, gak bakal bisa. Yang namanya rumah tangga, ya sama, rumah. Kadang-kadang rumah kena longsor, ambrok, dibangun lagi. Kadang-kadang rumah kena puting beliung, kadang-kadang. Begitulah rumah tangga. Kadang-kadang berantem, kadang-kadang ribut, kadang-kadang cekcok. Namun yang terbaik barakallahu fikum adalah bukan membangun rumah tangga tanpa problem, tetapi mengatasi problem rumah tangga tanpa problem. Gitu kan enak. Yang namanya problem selama kamu hidup di dunia akan ada. Tetapi bagaimana cara mengatasi problem ini? Itu yang sangat penting. Naam. Demi untuk berlangsungnya rumah tangga dan demi untuk terjalinnya al-mawaddah war-rahmah. Cara mengatasi problem rumah tangga demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga kamu ayyuhal muslim. Yang pertama barakallahu fikum adalah saling memaklumi dan saling memahami akan kekurangan masing-masing. Kalau kamu melihat dari istrimu kesalahan, sadarlah wahai suami bahwa kamu juga banyak salahnya. Demikian pula sebaliknya. Kalau istri melihat kesalahan dari suaminya, sadar bahwa kamu juga ada salahnya. Saling memaklumi dong. Saling memaklumi. Sang suami melihat wajah istrinya, aduh, dulu waktu nazar kamu cantik, sekarang kok gak cantik sih? Ya kamu juga cerminan dong, sekarang juga kamu udah gak tampan kok. Demikian pula sebaliknya. Sang istri melihat suaminya, aduh mas, sekarang kok rambutmu udah dua warna sih? Padahal saya masih cantik begini, masih banyak yang mau kalau saya janda. Jangan gitu dong. Bercerminlah anda wahai wanita. Pipimu sebentar lagi keriput. Rambutmu mungkin sebentar lagi tiga warna atau dua warna. Namanya dunia. Dunia mau mendambakan selamanya, yang abadi selamanya, cantik terus selamanya, enggak bakal. Selalu barakallahu fikum memaafkan dan selalu berusaha untuk mengembalikan kesalahan kepada diri masing-masing. Istri saya salah, ya saya juga berarti salah. Dan bahkan kebanyakan kesalahan istri karena suami. Wong namanya istri kok tergantung suaminya? Naam. Istri bandel kadang-kadang karena suaminya. Bagaimana istri mau taat kepada suami? Istrinya setiap hari makannya di warung. Suaminya makan di warung tiap hari, istrinya suruh makan kangkung sama tempe goreng di rumah. Bagaimana istri mau taat kira-kira? Naam. Saling memaklumi barakallahu fikum kesalahan masing-masing. Kalau melihat kekurangan, maka barakallahu fikum maklumilah dia. Manusia biasa. Mau ingin mencari wanita yang tidak ada kekurangannya, mau ingin mencari suami yang tidak ada kekurangannya nanti di dalam surga. Cara yang kedua untuk mengatasi problem di dalam rumah tangga barakallahu fikum sehingga terjalin rumah tangga yang tenang adalah barakallahu fikum selalu mengingat kebaikan masing-masing. Niscaya akan terjalin rumah tanggamu dengan baik. Ingat kebaikan suamimu wahai istri dan ingat kebaikan istrimu wahai suami. Ketika istrimu berbuat salah, ambil aja atau kita ambil saja barakallahu fikum konsep di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Islam. Bagaimana sih Islam mengajarkan kepada kita? Ketika orang berbuat satu kebaikan, berapa kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya? 10 kali lipat. Ketika orang berbuat kejelekan, berapa dosa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Kita kadang sebaliknya. Suami berbuat satu kesalahan atau istri berbuat satu kesalahan, dilipat gandakan 100 kali lipat. Bukan hanya 10 kali lipat. Tapi ketika istri dandan dengan cantik, ketika suami berbuat baik, baru segitu, tumben-tumbenan katanya. La ilaha illallah, serba salah pokoknya. Istrinya sudah capek-capek mau berusaha menampilkan di hadapan suaminya dengan penampilan yang terbaik dia. Datang-datang suaminya, waduh, duh. Kayak malampir aja katanya. La ilaha illallah. Don itu langsung hilang rasa percaya diri itu. Kenapa dia, apa faktornya? Kenapa dia berbicara seperti ini? Karena dia masih ada luka hati dengan perbuatan istrinya yang kemarin. Sekarang sosok gaya mau merayu saya lagi, kemarin belum minta maaf kan? Kamu kemarin berbuat salah belum minta maaf. Sekarang sosok gaya dandan di hadapan saya. Sorry mawon. Enggak begitu ya. Tidak. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akhlak dan memberikan kepada kita cara menilai kesalahan. Satu kesalahan Allah mencatatnya satu dosa. Satu kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali kebaikan. Kenapa kita enggak mau mencontoh yang seperti itu? Kali ini istri kita masakannya kurang garam. Maklum. Tambahin garam sendiri. Kenapa? Daripada harus ngelempar panci di luar, basar istri kurang ajar, capek-capek suami kerja kayak gini pulang-pulang masakin tanpa garam, maklum, barangkali lupa. Carilah 100 barakallahu fikum 10 kebaikan dia. Selalu menghadirkan kebaikan. Demikian pula sang istri. Ketika melihat padat suaminya cacat, satu kekurangan, satu cacat, carilah 10 kebaikan suamimu atau lebih dari 10 kebaikan. Kata Imam Hamdun Al-Qassar radhiyallahu rahimahullahu taala, "Idza akhta'a akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udhran, fa in lam tajid fa antal ma'ib." Jika kamu mendapati saudara kamu, dan terlebih lagi istri kamu, satu kesalahan, mendapati pada dia satu kesalahan, satu aib, satu kekurangan, satu kekeliruan, maka carikanlah untuk dia 90 udhur. 90 kebaikan untuk menutupi satu kesalahan tadi ini. Naam. Fa in lam tajid, dan kalau kamu tidak bisa juga mendapatkan udzur dia, tidak bisa mendapatkan kebaikan untuk menutupi kesalahan dia tadi ini, fa antal ma'ibu, maka memang berarti dasarnya elu yang kebangatan. Naam. Kadang-kadang seorang istri kalau udah marah dengan suaminya, la ilaha illallah, padahal cuma sekali aja ini, mas jangan lupa ya mas, nanti pulang beliin bakso. Iya mam, mudah-mudahan gak lupa. Pulang sang suami ini dan lupa beli bakso. Assalamualaikum, kata suaminya. Assalam, iya mas, gimana mas? Buka pintu mah, iya buka. Baksonya mana mas? Aduh, lupa mah. Lupa, memang kamu kebiasaan sudah. Dari dulu, kamu memang sudah terbiasa begitu. Kamu memang, kamu. Makanya saya itu terpaksa nikah sama kamu. Terpaksa tapi udah punya anak 6. Terpaksanya aja punya anak 6, gimana gak terpaksanya? Maklum dong, kalau memang dia lupa ya sudahlah, namanya manusia lupa. Apa salahnya kalau disambut, kok bisanya lupa sih mas? Ayo beli bareng ya, capek, ya sudah kalau capek sini, udah. Masuk aja gak usah, nanti besok lagi insya Allah. Lapang dada. Carilah uzur, saling mas barakallahu fikum, mengingat kebaikan masing-masing. Demikian pula sang suami. Kalau kamu melihat kesalahan pada istrimu hari ini, dan kemarin, dan keesokan harinya, carilah barakallahu fikum kebaikan dia supaya kamu tetap merahmati dia dan kamu tetap sayang pada istrimu. Ingat masa-masa pengantin barumu. Tadau kalau orang yang pacaran, ingat masa-masa pacaranmu. Waktu pacaran katanya dunia milik kita berdua. Kata tukang becak, saya di mana bang katanya. Setelah nikah, ya Allah ternyata masih banyak wanita yang lebih cantik dari kau. Enggak begitu kan? Ingat masa-masa barakallahu fikum harmonisnya. Ingat masa-masa perjuangannya barakallahu fikum kalian berdua. Naam. Seorang laki-laki misalnya melihat kejelekan dari istrinya. Melihat mungkin kesalahan pada istrinya. Ingat. Alhamdulillah, walaupun istri saya ini salah kali ini, saya akan maafkan dia. Dulu saya ini orang miskin. Selalu setiap melamar orang tua pada kurang ajar. Melamar kesana kemari mesti ditanya kerjanya apa mas. Ditolak terus gak pernah diterima. Wah, benar-benar kurang ajar pokoknya. Melamar berapa wanita yang saya lamar mesti ditolak. Giliran saya datang ke rumah orang tua bapak satu ini. Saya melamar, saya disambut dengan baik oleh calon mertua saya. Oh iya mas, gak apa-apa. Kalau saya sih yang penting agama. Masalah kerjaan insya Allah nanti Allah memberi rezeki. Saya dengan lapang dada menerima lamaranmu. Nanti pernikahannya saya juga biayain semua, gak apa-apa. Semua biaya dari saya juga gak apa-apa. Nanti saya kasih modal kalian juga gak apa-apa. Masya Allah, keluar calon pengantin laki-laki yang diterima lamarannya ini tadi. Karena merasa besar kepalanya sampai nabrak pintu itu. Saking senangnya. Jedok di pintu dia. Karena senangnya. Ingat bagaimana masa-masa bahagia seperti ini. Dulu saya melamar kesana kemari ditolak, saya diterima oleh wanita ini. Oleh orang tua wanita ini. Maka bagaimanapun saya akan memaafkan dia. Saya akan mempertahankan rumah tangga saya. Saya akan berjuang demi untuk kelangsungan rumah tangga saya. Karena ini adalah kebahagiaan masa depan saya. Naam. Mengingat kebaikan masing-masing. Yang repot kalau sudah satu kesalahan mengingat kesalahan yang lain. Saya minta maaf mas, atas omongan saya tadi memang kasar. Hah, sekarang minta maaf. Kemarin gimana? Belum minta maaf kan? Ya sudah, saya minta maaf juga yang kemarin. Yang dulu ayo gimana? Ya sudah, saya minta maaf juga yang dulu mas. Yang waktu malam kedua pengantin baru ayo gimana? Oh ya repot. Istrinya berusaha untuk membalas. Lah, jangan gitu dong mas, jangan hitung-hitungan. Saya juga kalau ngitung-hitungan juga mas kan banyak salahnya. Kurang ajar ya. Perempuan berani-berani bicara kayak gitu di hadapanku. Kamu itu rakyat saya ini pemimpin katanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya ini pemimpin, jangan macam-macam. Itu bukan pemimpin mas, itu namanya preman. Kalau namanya pemimpin itu memimpin rakyat biar makmur, biar tenang, biar sejahtera. Bukan pemimpin tolak pinggang di hadapan masyarakatnya. Itu namanya perbudakan. Yang namanya pemimpin bagaimana masyarakat hidup tenang, bagaimana masyarakat makmur. Itu bukan pemimpin, namanya preman. Na'am barakallahu fikum. Saling mengingat kebaikan masing-masing. Sudah masuk Isya belum? Hah? Apa karena lagi asyik dengarin masalah pernikahan sehingga lupa Isya? Mana sih panitianya, udah masuk Isya belum? Hah? Gimana? Azan dulu baru kita sholat, atau azan dulu baru lanjut terus sholat, atau gimana? Ada jamaah dari luar gak biasanya kalau azan? Kalau tidak ada jamaah dari luar, maksudnya biar azan habis itu kita lanjut baru sholat Isya. Gimana? Gitu aja dulu ya. Thayyib, azan baru kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Thayyib, bismillah, kita lanjutkan. Suatu contoh misalnya, bagaimana seorang suami selalu mengingat kebaikan istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ghirtu ala ahadin min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Wama ra'aituha qat." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu terhadap satupun di antara istri Rasulullah sebesar cemburuku terhadap Khadijah. Padahal aku enggak pernah ngelihatnya. Khadijah enggak pernah di madu. Rasulullah waktu nikah dengan Aisyah, dengan Khadijah enggak ada madunya. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Khadijah, tapi cemburunya luar biasa kepada Khadijah. Apa rupanya di balik cemburu ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat-ingatnya. Mengingat Khadijah radhiyallahu anha. Kanat wa kanat. Kadang-kadang kata Aisyah, saya enggak kuat dan saya mengungkapkan rasa cemburuku ini. Marah, cemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan, kanat wa kanat wa kanat wa kanat limin hawalat. Dulu Khadijah begini, begini, begini, begini, begini. Dan juga saya punya anak dengan dia. Ayo mau apa? Selesai. Itulah contoh daripada suami yang baik. Khiyarukum khairukum khairukum linisa'i. Wa ana khairukum linisa'i. Sebaik-baik laki-laki adalah sebaik-baiknya laki-laki di hadapan istrinya. Jangan di hadapan istrinya berlagak sok berani, tolak pinggang, giliran di terminal dihadapin preman kabur. Terbalik dong. Fana'am barakallahu fikum. Selalu mengingat kebaikan masing-masing. Ketika melihat kesalahan, satu dari kesalahan itu, ingatlah kebaikan istri Anda, ingatlah kebaikan suami Anda, niscaya akan terbangun rumah tangga di atas mawaddah warahmah. Ingat kebaikan masing-masing. Lah yang repot kalau istrinya salah atau suaminya salah, yang dibayangkan selalu wanita yang lain atau laki-laki yang lain. Coba dulu kalau saya nikah dengan wanita ini, gak bakal terjadi seperti ini sepertinya. Sabar dulu. Yang namanya wanita mau sesoleh-solehah apapun, tetap akan terjadi masalah. Hanya saja cara kamu di dalam menyelesaikan problem dan di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, hilangkan. Semua kesalahan dihapus dan dihilangkan. Demikian pula istri. Jangan menabung file, membuat file suami, kesalahan suami di dalam otaknya. Setiap kesalahan satu dicatat, dua dicatat, tiga dicatat. Kapan suaminya satu sekali berbuat kesalahan, terus diingat. Jangan. Hilangkan masalah kejelekan itu semua. Dan selalu mengingat kebaikan masing-masing. Akan terbangun rumah tangga di atas kasih sayang dan rahmah. Kadang-kadang maaf saja, seorang suami, seorang ayah kadang enggak punya rasa rahmah. Marahi, memarahi istrinya, bahkan memaki-maki istrinya, atau bahkan sampai menampar istrinya di hadapan anaknya yang sudah tahu, yang sudah paham. Kira-kira ini bapak apa yang seperti ini? Sedang makan ini sama anak-anaknya yang sudah berumur 7 tahun, yang sudah tahu, yang sudah memaknai pembicaraan. Istrinya dimaki-maki, kamu kurang ajar, kamu gak taat kepada suami, kamu biadab kamu ini. Apa akhirnya? Secara tidak langsung bapak ini mengajarin anak-anaknya untuk berani pada ibu mereka. Ah, bapak kita aja ngomongin ibu kita kok. Secara tidak langsung, gak tanpa dia sengaja, tanpa disuruh, anak pun akhirnya berani pada uminya. Kenapa? Ayahnya yang ngajarin. Di hadapan anak-anaknya, bahkan kadang dipukul, bahkan kadang barakallahu fikum dimaki-maki na'udzubillah di hadapan anak-anaknya. Diingatkan anak-anaknya, Pak, jangan gitu dong, Pak, kasihan ummi, kasihan mama, Pak, jangan digituin. Diam kamu. Kalau enggak kamu tak pukul sekalian. Sok jagoan di dalam rumah. Enggak benar ya, akhi. Enggak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita di dalam rumah tangga, wa inna min haqqihinna alaikum, dan termasuk hak daripada istri kalian adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta, engkau memberi makan sebagaimana engkau makan, wa an taksuha, dan engkau memberikan kepadanya pakaian, wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjuru illa fil bait, dan jangan engkau memukul wajahnya, dan jangan engkau mengatakan qabbahakillah, atau jangan engkau mengatakan semoga Allah melaknatmu, atau jangan engkau mengatakan kamu jeleknya luar biasa. Jangan. Kalaupun kau menghajir dia, mendiamkan dia, diamkan dia di dalam rumah. Naam. Itu haknya istri terhadap kita. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajah. Dan wanita juga berhak mendapatkan apa yang kalian inginkan dari istri kalian, wahai kaum laki-laki. Naam. Salimu ma'lumi. Kesalahan kemudian barakallahu fikum selalu menghadirkan kebaikan masing-masing, akan terjalin rumah tangga dan akan terbangun rumah tangga dengan tentram dan nikmat yang luar biasa. Naam. Sehingga syaitan tidak ada peluang untuk menyusup di dalam rumah tangga kita. Semakin halama semakin harmonis rumah tangganya. Semakin punya anak banyak, semakin lama, semakin tenang rumah tangganya. Fana'am barakallahu fikum. Kenapa? Karena dibangun di atas taqwa Allah Azza wa Jal. Kalau mau ingin mengharapkan wanita salihah, istrimu salih, maka hendaknya kamu, wahai suami, bangun dulu pada dirimu kesalehan. Kalau sang suami salih, itu istri pun akan terpengaruh dia. Jangan kemudian barakallahu fikum mentang-mentang laki-laki arogan dengan sendirinya, tetapi hendaknya ingat qaulullah azza wajal, innal ladzina amanu wa amilu shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan meletakkan rasa cinta di hati orang lain terhadap dia. Apa enggak kagum istrimu kepada engkau? Apa kira-kira enggak lengket cintanya istrimu kepada engkau? Bangun tengah malam, di mana suami saya ini? Ternyata lagi berwudu di kamar mandi. Di mana suami saya ini? Ternyata terdengar bacaan suara malam-malam alhamdulillahi rabbil alamin, salat malam. Apa enggak lengket cintanya istrimu kepada engkau? Demikian juga kamu, wahai istri. Tapi bagaimana istri enggak marah bangun jam 2, mana suami saya? Motor kok enggak ada? Kemana ini orang? Kabur kemana? Mabur di mana? Pulang-pulang ditanya, mas dari mana sih mas malam-malam gini? Cerewet banget loh, diam kenapa sih? Lama-kelamaan karena istrinya sering marah, sering cemburu, sering begini, telepon ustadz. Ustadz, bagaimana menghadapi istri yang cemburutnya, yang cemburunya kebablasan? Masa keluar sebentar aja ditanyain dari mana? Pulang-pulang kenapa lama-lama? Kenapa duitnya berkurang? Bagaimana menyikapi istri yang seperti ini, ustaz? Kata ustaznya, udah nikah aja lagi. Sederhana aja jawabannya. Memangnya kambing apa? Tinggal ngambil aja di jalan gitu. Bukan urusan gampang, ada tanggung jawab, ada urusan di belakangnya. Ternyata dia sendiri yang salah. Bagaimana enggak cemburu, bagaimana enggak cemberut, bagaimana enggak cerewet? Biasanya kan ngantor kan jam 1 pulang. Ini ngantor jam 1, jam 2, jam 3 belum pulang-pulang. Ya wajar dong. Telepon mas, ini udah jam 1:30 kok belum pulang, biasanya jam 1 pulang. Wajar kan dia curiga. Semestinya sebagai suami ketika melihat istrinya cemburu, bangga dia, alhamdulillah berarti istriku cinta pada aku. Aku bangga dia, mestinya bangga. Iya mas, sabar ini lagi ada urusan dikit, insya Allah ntar lagi pulang. Tapi kalau mungkin satu hari tiap hari begitu, ya curiga orang. Ternyata pulang-pulang, mas pinjam HP-nya mas, lihat SMS, SMS-an dengan teman kantornya. Siapa teman kantornya ini? Wanita. Ini SMS siapa mas? Alamak, jangan mikirin itu mah, itu teman kantor aja, gak ada apa-apa. Loh, caranya aja kan sudah salah. Kalau teman kantor ngapain harus SMS-an toh tiap hari ketemu di kantor? Tiap hari kan ketemu di kantor, kenapa harus SMS-an segala? Mestinya ada udang di balik batu katanya. Jadi barakallahu fi, kalau mau ingin dicintai oleh suamimu wahai istri, kalau mau ingin dicintai oleh istrimu wahai suami, bangun pada dirimu amal soleh. Istri suami saya pulang jam 3 siang dari kantornya. Enggak khawatir, wong hari ini hari Kamis puasa kok dia. Enggak bakal mampir di warung makan enak wong dia puasa. Tadi malam sahur, pulang-pulang masih puasa. Saya enggak takut. Kan enak cinta dia. Tapi kalau suami enggak pernah puasa, enggak pernah sholat malam, jam 2 malam, jam 1 malam tahu-tahu ninggalin rumah keluar. Istri bangun, mana suami saya? Lihat motor di garasi, gak ada motor, kemana ini orang? Lihat mobil, gak ada mobil, kemana ini orang? Tanpa pamit lagi, ditelepon HP-nya gak aktif, aduh, ada apa-apa ini mesti ini. Ya wajar rumah tangga berantakan kalau seperti itu. Mau ingin membangun rumah tangga, bangunlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan hak masing-masing. Sang suami menunaikan hak istri, sang istri juga menunaikan hak suami, saling memaklumi kalau ada kekurangan, saling memaklumi kalau ada kesalahan, memaafkan kalau ada kesalahan, bukan menunggu kamu harus minta maaf sama saya harus minta maaf sama kamu. Enggak perlulah, udah maafkan aja dengan sendirinya, kenapa sih? Kenapa sih? Na'am barakallahu fikum. Begitulah yang namanya menjalani rumah tangga ayuhal muslimun. Mesti akan ada problem, mesti akan ada masalah. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara mengatasi problem rumah tangga yang terbaik demi untuk kemaslahatan di dalam rumah tangga kita. Jaga lisan, jaga pandangan, jaga hati. Niscaya biidznillahi taala akan terbangun rumah tangga kita dengan baik. Akan berjalan rumah tangga kita dengan baik. Kalau istri kita percaya kepada kita, kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan dia kepada kita. Demikian pula sebaliknya. Bangunlah rumah tangga kita barakallahu fikum di atas kasih sayang, di atas rasa rahmah antara satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering mengingatkan di dalam banyak hadis supaya kita hendaknya banyak-banyak berwasiat dan banyak-banyak menjaga istri kita, karena bagaimanapun dia adalah tanggung jawab kita. Bagaimanapun dia adalah tanggung jawab kita. Kalau kita barakallahu fikum selalu menuntut hak kita dari istri kita, maka kita juga harus menunaikan menunaikan haknya. Kamu menuntut istrimu supaya berdandan, kamu juga tampilkan di hadapan istrimu dandanan yang baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajah, bahwasanya istri kalian juga berhak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berdandan di hadapan istrinya. Jangan istrinya dituntut berdandan terus sementara suaminya asal-asalan, kadang pakaian pulang dari kerja acak-acakan, bau tujuh rupa lagi. Sementara istrinya luntur bedak dikit aja marah dia. Mana bedaknya? Lipstiknya mana? Jangan gitu. Saling barakallahu fikum memberikan haknya. Kalau kamu mengharapkan hak dari istrimu, maka juga kita harus menunaikan hak kita. Kita harus menunaikan hak dia, kewajiban kita terhadap dia. Memberi makan, membahagiakan dia, memberi nafkah lahir dan batin, kemudian mensiasati dengan cara yang baik barakallahu fikum ketika ada masalah. Terakhir, seperti sebagai satu contoh suami yang bijak, yang hikmah di dalam rumah tangga. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Atikah bintu Zaid ibn Amr ibn Nufail. Atikah radhiyallahu anha ini wanita yang salehah, rajin salat berjamaah di masjid. Dinikahi oleh Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. meninggal. Setelah selesai masa iddah, dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga meninggal. Dan Umar bin Khattab terkenal orangnya cemburu. Namun dia tidak bisa berkuasa melarang istrinya untuk ke masjid dengan alasan rasa cemburu. Karena Rasulullah melarang kaum suami untuk melarang istri ke masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal. Setelah meninggal dilamar dan dinikahi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Maka si wanita ini pun memberi syarat, saya mau menikah dengan anda tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan larang aku untuk sholat berjamaah di masjid. Okelah, saya terima syaratnya. Yang penting pokoknya saya mendapatkan engkau. Namanya laki-laki memang kadang-kadang kebangatan kalau sudah demen dengan perempuan. Cuman putus cinta aja naik tower sampai mati kadang. Seakan-akan wanita gak ada lagi di dunia ini. Kalau sudah tergila-gila dengan wanita kadang na'udzubillah. Sudah nikah pun masih rela membujang dengan prinsip kutunggu jandamu katanya. Masih rela membujang dia. Saya udahlah nikah gak apa-apa. Nikah dia. Setelah nikah sang suami ini ya Allah antara dua. Istrinya cantik. Keluar ke masjid cemburu dia. Terbakar hatinya ini dengan cemburu. Sementara ingin melarangnya juga gak punya hak karena Rasulullah melarang. Dia pun mensiasatinya. Daripada dia harus mengatakan di hadapan istrinya, kamu mulai sekarang syaratnya tak batalkan, kamu harus tunduk saya sebagai penguasa. Enggak. Apa caranya? Suatu saat ketika sholat isya, maklum zaman dahulu gak ada listrik, gelap gulita. Tahu ini istrinya mau ke masjid, dia pun cepat-cepat ke depan, melangkah ke depan dan ditunggu di pinggir jalan. Begitu lewat istrinya ini, pas istrinya lewat, ditepuk bokongnya, dipukul bokongnya ini, kepuk. Habis itu pergi dia. Keesokan harinya azan sholat, tetap aja di rumah ini istrinya ini. Ditanya, lu itu udah azan, kenapa kamu gak ke masjid? Itu udah azan, sana ke masjid. Kata dia, fasadan nas. Kata istrinya, saya udah gak mau ke masjid lagi. Udah rusak orang-orang ini. Memang laki-laki ini udah pada rusak. Masa orang ke masjid aja gak aman? Saya ke masjid tadi masa dirayu di sana, ditepuk bokongku. Dia merasa sebagai wanita yang cantik, wanita yang terhormat, wanita muslimah yang soleha, gak mau diganggu. Kehormatan dia. Padahal yang nepuk suaminya sendiri. Cuman maksudnya apa? Suaminya ingin terbakar rasa cemburu. Cinta kepada istrinya, tapi dia juga gak mau melarang, gak mau juga berbenturan dengan syariat, gak mau juga bersikap keras kepada istrinya. Apalagi sudah disyaratkan. Caranya yang jitu adalah seperti itu, disiasati. Ini contoh istri suami yang benar-benar hikmah di dalam menyelesaikan dan mengatasi problem rumah tangga. Antara rasa cemburu dengan cinta dan syar'i. Na'am barakallahu fikum, ini diantara contohnya. Bagaimana seorang suami di dalam mensiasati rumah tangga sehingga berjalan rumah tangga di atas barakallahu fikum sakinah, ketenangan, al-mawaddah warahmah. Ini barakallahu fikum ya ikhwan yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan singkat kali ini. Dan juga materinya pun barakallahu fikum al-afu minkum, karena materinya pun juga dadakan. Saya yang saya persiapkan adalah daurah tadi di Masjid Banyumas, sehingga barakallahu fikum apa adanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun apa adanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga barakallahu fikum untuk para pendengar semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang tenang, yang penuh kasih sayang dan rahmah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelembutan dan rahmatnya kepada para saudara-saudara kita dan saudari kita kaum muslimin yang tertimpa rumah tangganya dengan berbagai ujian dan malapetaka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita keturunan yang salih dan salihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.